الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu kita mengambil an mukhaffafah min ats-tsaqilah, yang secara umum an ada berapa macam. An minta kali ada dua, yaitu an mukhaffafah dengan an yang memang sejak asal nam tanpa tasydid. Nam yang kita bahas yaitu an yang asalnya dari anna. Dia beramal atau tidak beramal? Beramal dengan syarat apa? Isimnya berupa isim dhamir, terus bermakna sya'an dan mahdhuf. Ini untuk isim. Jadi untuk isim disyaratkan agar an mukhaffafah ini bisa beramal dengan tiga syarat, berupa dhamir dan dhamir sya'an mahdhuf. Berarti kalau disingkat harus berupa dhamir sya'an yang mahdhuf. Nah, yang dimaksud dengan dhamir sya'an apa? Dhamir yang dikembalikan kepada, atau dhamir yang menafsirkan jumlah, makanya dinamakan dengan dhamir hadis atau dhamir kisah. Nah, karena bahan mufassirnya berupa jumlah yang menjelaskan maksud dari dhamir itu adalah jumlah. Tayyib, dhabitnya dhabit dhamir sya'an itu bagaimana? Nah, berupa dhamir yang mufrad. Artinya dhamir sya'an mesti mufrad, ghaib dan tidak majrur. Dari sisi tujuan lighari ta'dhim wal ijlal. Naam. Adapun dari jenisnya bisa muttasil, bisa munfasil, bisa mustatir maupun baris. Cuman dalam pembahasan kita dipersyaratkan dhamir sya'an tersebut harus apa? Mahdhuf. Kemudian mengenai khabarnya, nah, dipersyaratkan harus berupa apa? Jumlah, ya kan? Nah, khabarnya harus berupa jumlah, bukan khabar mufrad. Nah, dan jumlah ini bisa dua kemungkinan. Nah, bisa dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, tapi syaratnya naam, fi'il tersebut harus fi'il jamid atau fi'il yang naam bermakna doa. Tayyib. Sudah selesai dari pembahasan ini kemarin. Kemudian sekarang kalau fi'ilnya mutasarrif bagaimana? Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, fa in kana al-fi'lu mutasarrifan wa kana ghayra du'a wajaba an yufsal min an biwahidin min arba'. Naam. Kalau naam khabarnya berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah, tapi fi'ilnya jamid atau fi'ilnya mutasarrif, tidak butuh naam fasil dengan an. Tayyib, seperti pada ayat Anilhamdulillahi Rabbil Alamin jumlah ismiyah. Dan tayyib, dan an di sini an mukhaffafah minas tsaqilah. Takdirnya bagaimana? Annahu alhamdulillah. Tayyib, maksudnya annal amra atau anna sya'na alhamdulillahi rabbil alamin. Wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Annahu asa. Tayyib. Nah, sekarang kalau fi'ilnya mutasarrif dan bukan doa, wajib dipisahkan dengan an. Nah, wajib an yufsal min an. Wajib dipisahkan dari ya. Lebih mudah dipahami, wajib an yufsal min an. Harus dipisahkan dari an. Biwahidin min arba'ah, dengan salah satu dari empat perkara. Kalau tadi nam, tidak perlu dipisahkan dengan annya. Langsung anilhamdulillah wa an asa wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Baik. Yang menjadi pemisah antara an dengan jumlah itu, yang pertama adalah qad. Naam. Nahu wa na'lama an qad sadaqtana. Di sini tujuan dipisahkannya dengan qad dan tiga perkara yang lain. Tujuannya apa? Li'alla taltabisa bil masdariyah. Agar tidak terjadi iltibas dengan ma, dengan apa? An masdariyah. Aw liyakuna kal 'iwad mimma hudhifu min an. Mimma hadafu min an wa huwa ahadun nunaini wal ism, atau ibarat pengganti dari apa-apa yang mereka hilangkan. Nah, dari an, yang dihilangkan dari an apa? Karena dia mukhaffafah, berarti apa? Asalnya kan anna, ya tidak. Nah, yang dihilangkan adalah salah satu dari nun dan isimnya, karena isimnya harus dimahdhufkan. Maka nah, keempat hal yang dipersyaratkan di sini, tayyib, yaitu qad, kemudian harfu tanfis, harfu nafi, naam, tujuannya untuk apa? Untuk menggantikan, menggantikan nun yang dihilangkan dan isimnya. Nahu wa na'lama an qad sadaqtana. I'rabnya jelas, ikhwan. Naam. Wa wa'ataf sebelumnya. Na'lam. Mudhari' mansub ma'tuf 'ala qawlihi an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Wa na'lama an qad sadaqtana. Tayyib. Fa'ilnya nahnu. Kemudian an, sekarang syahidnya. An mukhaffafah minas tsaqilah wa ismuha dhamirus sya'n mahdhuf. Qad harfu tahqiq, sadaqtana fi'lun wa fa'il wa maf'ul wal jumlah fi mahalli raf'in khabar an. Annahu, takdirnya apa? Annahu qad sadaqtana. Kemudian wal masdar muawwal min an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin sadda masadda maf'ulai alima wa na'lama an qad sadaqtana. Tayyib. Karena alimah butuh dua maf'ul, dan ini ditutupi dengan apa? An serta jumlah yang masuk padanya. Annahu qad sadaqtana. Contoh yang kedua, liya'lama an qad ablaghu. Liya'lama an qad ablaghu. Di sini juga an muqaffafah min tsaqilah. I'rabnya baca. Naam. Ini juga hampir sama, kawan. Naam. Liya'lama harfu ta'lil. Sayyum ya'lama jelas di sini mansub dengan al-mudmarah jawazan setelah lam ta'lil. Fa'ilnya huwa. Kemudian masdar wa awal fi mahalli jarrin bil-lam. Muta'alik bi yasluku fa'innahu yasluku min bayni yadaihi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu an mukhaffafah. Kemudian isim yang dhamir sya'an mahdhuf wujuban, jadi jelas qad ablaghu jumlah fi mahalli raf'in khabar an. Kemudian masdar mu'awwal dari an wa ma dakhalat alaihi saddama saddama oleh alima. Sayyib sama fi'ilnya alima. Wa na'lama an qad sadaqtana juga liya'lama an qad ablaghu. Ini harfu tahqiq. Qad sebagai pembatas antara an dengan fi'ilnya. Yang kedua wa harfu tanfis. Nahu alima an sayakunu minkum. Alima an sayakunu minkum. Setelah an, kemudian harfu tanfis, sin. Nah, i'rab. Selanjutnya. Tayyib ini juga sama. Naam, fi'ilnya alima. Tayyib. Cuman bedanya pembatas antara an dan fi'ilnya dengan sin. Sayyib, sehingga an sayakunu minkum mardha. Naam. Bita'wili masdar sadda ma sadda maf'ulai alima. Naam, fi mahali nasmin. Jelas. Kemudian pembatas yang ketiga wa harfun nafi. Nahu afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Naam. Kemudian yang keempat lau. Afala yarawna. Di sini hamzah harfu istifham fa istifnafiyah la harfu nafi. Yarawna fi'il mudhari' bi makna ya'lamuna. Jadi afala ya'lamuna an la. Walwaw dhamirun muttasil fi mahali raf'in fa'il. An muqaffafah min tsaqilah wasmuha dhamir sya'an mahdhuf. An la, kemudian la jelas apa harfu nafi. Yarji'u fi'il mudhari' marfu' ilaihim jar muta'alliq bil fi'il. Qawlan maf'ulun bihi wal jumlah fi mahalli raf'in khabar an. Wal masdar mu'awwal min an wa ma dakhalat alayh sadda ma sadda maf'ulai yarawna. Naam. Berarti maknanya afala ya'lamuna annahu la yarji'u ilaihim qawla. Wala yamliku lahum darra wa la naf. Naam. Tidakkah mereka tahu bahwasanya sapi itu tidak akan bisa bah, membalas pengucapan. Tidak bisa bah. Ketika diajak bicara, dia tidak bisa membalas. Baik. Afala yarawna. Jumlah ini mustanafah. Wa qira'atul rafa' a'ni rafa' yarji' ya qira'atul amah fa'alayha an mukhaffafah. Waqara Abu Hamzah wa Syafi'i wa Aban binasbin yarji'. Jadi afala yarawna alla yarji'a wa alaiha fa'an masdariyah an-nasibah wa ru'yah ala kira'atil jumhur na'am yakiniyah wa ala kira'ati abi haywah wa man ma'ahu basariyah. Na'am. Sayyid ru'yah yakiniyah bermakna ilm. Kalau ru'yah basariyah bermakna melihat. Absara. Dan kira'ah hafaz. Naam, ila sabah. Ahfaz an'asim. Bermakna apa berarti? Bermakna alimah. Kemudian yang kelima, pembatasnya berupa law. Wahia likauniha lil imtina'i syabihah bin nafi. Karena dia lil imtina', maka apa? Diserupakan dengan nafi ya Pak. Masukkan ke huruf nafi. Wal faslu biha katsir. Wa tadkhulu 'ala al-madhi kama fil ayati allati mathala biha al-musannif. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu berarti wa an law. Wa an law istaqamu. Annahu ya kalau takdirnya berarti mudahnya apa? Annahu lau istaqamu. Sungguhnya seandainya mereka itu istiqamah. Naam. Kemudian juga yang semisal wa qauluhu ta'ala an lau kanu ya'lamunal ghaib. Allau kanu ya'lamunal ghaib. Naam. Annahu lau kanu ya'lamunal ghaib. Apa seandainya mereka tidak, seandainya saja mereka itu mengetahui perkara yang gaib, apa jawabnya? Maka tidak akan terazab lama Naam memenuhi perintah Nabi Sulaiman, karena ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Malabithu fil azabil muhin. Wa 'alal mudhari ka qawlihi ta'ala allau nasha'u asabnahum. Wa qawluhu allau yasha'ullahu lahadan nas. Wa lam yadhkurha fil fawasili illa al-qalil minan nuhah. Padahal banyak ikhwan dalam ayat Naam dengan fasil law ini. Tapi apa tidak menyebutkannya termasuk dari fawasil kecuali apa sebagian kecil dari para ulama nahwu. Tapi ternyata banyak dalam Al-Quran, maka diingat-ingat. Berarti law di sini apa? Karena harful imtina disamakan dengan nafi. Iqad, kemudian harful tanfis, harful nafi dengan la, dan juga masuk padanya law. Adapun i'rabnya wa alla wistaqamu, apa Zain? Law istaqama mutla. La an'amana. Rizqahum. Naam. Berarti maknanya ini jelas. Law harfu imtina lil imtina. Naam. Kemudian istaqamu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar an. Sayyid wahuwa min jumlatil muha. Yaitu berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Bahwasanya itu yang diwahyukan. Wal makna wa uhiya ilayya, Nabi Naam mengatakan diwahyukan kepadaku, anna sya'na wal hadith, bahwasanya perkaranya, law istaqamal jinnu ala tariqatil muthla la an'amna alaihim Naam wala wasa'na rizqahum. Baik. Seandainya para jin itu istiqamah di atas jalan yang bagus, maka sungguh akan kami beri nikmat kepada mereka dan kami luaskan rezeki mereka. Naam. La asqainahum ma'an ghadaqa. Ini dalam ayat. Berarti an di situ an mukhaffafah. Karena banyak dalam ayat, maka diperhatikan ikhwan padanya faedah untuk kita bisa memahami suatu ayat dengan baik. Qala wa rubbama ja'a fi syi'ri bi ghairi faslin fa qawlihi alimu an yu'ammiluna fajadu qabla an yus'alu bi a'zami su'li. Naam, yu'ammilun minat ta'wil wa huwa raja'. Minat ta'mil wa huwa roja. Mereka mengetahui an yu'ammiluna fajadu annahu yu'ammiluna fajadu ay takarramu su'lin bidhamisin bimaknal mas'ul nambi a'zami mas'ulin faqauli ta'ala qad utita su'laka ya Musa, qad utita su'laka ya Musa, telah diberikan nama su'laka ay apa mas'ulaka ya Musa, telah diberikan kepadamu permintaanmu wahai Musa. Al-makna annahum alimu annan nas yarjuna ma'rufahum, alimu an yu'ammiluna, maksudnya yarjuna ma'rufahum. Falam yukhayyibu raja'ahum, maka mereka tidak menyanyiakan harapan mereka. Orang yang diharapkan itu tidak menyanyiakan harapan manusia kepadanya. Sayyim. Fajadu qabla an yus'alu bi'a'zami su'lin. Fajadu berarti apa? Takarramu. Walam yahujuhum ilal mas'alah. Bal ibtada'uhum bil'ata'. Sehingga apa? Mereka tidak membutuhkan untuk diminta, bahkan mengawali dengan memberi tanpa diminta. Wajadu alaihim qabla an yus'alu wa badalu lahum a'dama ma yus'alu sa'ilun, ma yas'alu sa'ilun. Ini menunjukkan kedermawanan. Taib al-i'rab alimu fi'il fa'il an mukhaffaf min as-sakinah isim dhamir, isimnya dhamir sya'an mahdhuf annahu au dhamirul qawm annahum yu'ammilun fi'il mudhari' mughayyir sighah marfu'an wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Wal wawu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in na'ibu fa'il wal jumlah fi mahalli raf'in khabar an. Alimu annahu yu'ammiluna fajadu. Ini jawabnya. Naam. Fajadu. Al-fa' li sababiyah jadu fi'il wa fa'il qabla dzarf zaman muta'alliq bi jadu an harfu masdar. An yang kedua ini masdariyah, jadi yang menjadi syahid an yang pertama. Kita tahu itu kenapa? Karena yang pertama nunnya tetap ya, tidak an yu'ammiluna. Taib. Kemudian yang kedua nunnya dihilangkan an yas'alu, an yus'alu menunjukkan itu an masdariyah nasibah masuk pada fi'il. Yas'alu fi'il mudhari' mughayyiru an yus'alu fi'il mudhari' mughayyiru sighah mansubun bil an wa 'alamatu nasbihi hadfun nun wal wawu fi mahalli raf' inna ibu fa'il wa hiya al maf'ul al awwal. Na'am, an yus'alu wal maf'ul tsani mahdhuf taqdiruhu syai'an qabla an yus'alu syai'an. Wa an wa ma dakhalan alayhi fi ta'wili masdar majrurun bi idafati qabl ilayh ay qabla su'ali sa'ili lahum syai'a. Berarti alimu annahu, na'am, annahu yu'ammiluna fajadu qabla su'ali sa'ili lahum syai'a. Fi a'zam jar majrur muta'alik bijadu wa huwa mudhaf su'lun mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf asyahid bihi qawluhu an yu'ammilun aitu waqa'a khabaran mukhaffafan jumlatan fi'liyah fi'luha mutasarrif ghairu du'a walam yusfal bainaha bifasilin minal fawasil al-arba'ah lati dhakaraha wa hadha nadirun aw darura. Nah, paling muncul karena apa? Darurah fi'liyah. Berarti yang kita ingat-ingat ya keharusan untuk adanya fasil dengan salah satu dari empat fawasil tadi. Qala wa rubbama ja'a ismu an fi darurati syi'r musarrahan fihi ghaira dhamiri sya'n. Fayati khabaruha hina idzin mufradan aw jumlah. Tapi ini pun jarang karena pada darurah syi'r. Nam isim an terkadang datang secara apa tasrih disebutkan secara tegas. Nam tanpa dhamir sya'n. Wa qad istama'a fi qawlihi bi anka rabi'un wa ghaythun mari'un wa anka hunaka takunu thimala. Mari' lughah perhatikan mari' sifat hilmim ai kathirul usb banyak sekali apa tumbuhannya rerumputannya taib min maru'al wadi fitathlisir ra' maru'a kalau kita lihat kamus seperti ini fitathlisir ra' maksudnya apa maru'a fitathlisir ra' maksudnya apa ini? Kita baca kamus atau baca kitab. Kemudian dikatakan seperti maru'a. Bitasli sirra maksudnya. Sayyid, ketika harokat boleh. Boleh maru'a, mara'a atau mari'a. Sayyid, ini maksud dari tasli sirra. Ay kathiru nam usbihi. Sayyid, fawasofal ghaith bihi. Fawasful ghaithi bihi min wasil hali bi wasil mahal. Ya, pasifatan ghaith dengannya wa ghaithun mari'un. Taib, ghaith kan hujan disifati dengan mari'. Naam. Taib, masuk dalam kategori wasful hal bi wasil mahal. Naam. Pasifatan hal dengan apa? Sifat dari mahal yaitu tempat yang dihujani. Asimal bikasril musallasah sa'ti. Nam. Taib al-ghiyas iqal fulanun timalun kuna fulanun timalu qawmihi ay ghiyasun lahum yakumu bi amrihim. Nam. Yang apa? Yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Al-makna innal mamduha kathirul ata' nam jawadun karimun yu'inul muhtaj. Ini maksudnya. Kawasan yang dipuji dalam bait ini adalah orang yang banyak sekali pemberiannya. Nam yang dermawan, yang senantiasa menolong orang-orang yang membutuhkan. Wa qabla hadzal baiti qawluhu wa qad 'alima ad-dhaifu wal murmilun. Yaitu para janda Idza barra ufuqun wa habbat shamala bi anka rabi'un wa ghaythun mari'un bi annaka ya bi annaka bi anka dengan mukhaffafah dari anna ya bi annaka rabi'un wa ghaythun mari'un. Jadi orang ini diibaratkan seperti apa? Rabi' dan apa? Mari'. Itu musim enam apa? Musim semi yang senantiasa memberikan kebaikannya, atau juga apa? Ibarat hujan yang menumbuhkan tanah menjadi subur. Baik, wa annaka hunaka takunu istimala. Baik, ini mudahnya. Yaitu istimala, bahwasanya engkau di sana sebagai orang yang apa? Senantiasa membantu yang membutuhkan. Syahidnya bi angka rabi'un dan wa angka hunaka takunu istimala. Jadi masuk pada khabar yang mufrad bi angka rabi'un atau khabar berupa jumlah bi angka alba harfu jarrin wa an mukhaffafah min ats-tsaqilah wal kaf dhamirun muttasilun di mahal linas min isim an rabi'un khabar an wa ghaithun alwawu harfu atfin wa ghaith ma'tufun ala rabi' mari' sifat li ghaith ini jelas wal masdar mu'awwal min an wa ma dakhalat alaih fi mahal jarrin bil ba' wal jar wal majrur muta'alliq bi 'alima fil baitis sabiq ay 'alima ad-dhaifu bi kaunika rabi'an. Naam. Wa annaka atau wa anka alwawu harfu atfin al-muqaffafah min ats-tsaqilah wal kaf dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin ism an. Di sini dimunculkan tapi tidak boleh kecuali dalam apa? Darurah syi'riyah. Hunaka ism isyarah wa huwa dharfu zaman wa asruhu lil makan walakin ustu'mila liz zaman. Hunaka di sana asalnya untuk tempat tapi apa digunakan untuk zaman. Wa mithluhu fi qaulihi ta'ala hunalikal walayatu lillah. Hunalikal berarti pada waktu itu. Yaitu pada waktu itu ya kekuasaan ya hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada waktu itu Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Karena hunalika di sini asalnya apa? Asalnya dharful makan tapi digunakan untuk zaman. Ini juga faedah. Sayyib wa amilu dharf astimala. Ay qawluhu takunu inqila bidalatiha ala al-hada. Jadi amil dharf itu adalah istimala atau takunu apabila menunjukkan hadas. Menurut pendapat yang demikian. Idza inqila bidalatiha 'alal hadats. Takunu fi'lun mudhari'un naqis wasmuhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Astimala khabar takun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah dhahirah. Al-alif lil itlaq wa jumlah takun fi mahalli raf'in khabar an mukhaffafah. Mithlah. Syahid bi anka rabi'un wa anka hunaka takunu istimala. Haitsu khufifa an waji'a bismihima atau waji'a bismiha fi ad-darurah musarrahan bihi ghaira dhamir isy'an fa ja'a khabaruha mufradan fil awwal wa jumlah fil tsani wa hadha khilaful asl al-ghalibi al-jari 'ala al-sinati jamharatil arab wa innama asl al-ismi an yakuna dhamir isy'ani mahdhufan wala yakunul khabaru hina idzin illa jumlah. Jumlah pun ini tadi telah kita ketahui bisa jumlah ismiyah bisa jumlah fi'liyah tapi syaratnya apa? Fi'ilnya jamid atau mutasarrif bermakna doa atau mutasarrif dengan pembatas apa? Salah satu dari empat huruf apa saja itu? Qad, harfu tanfis, harfu nafi, dan lau. Sahih. Wala yakunul khabaru hina idzin ila jumlah wa mithlu hadzal bait qawlu sya'ir falaw anki fi yawmir rakha'i sa'altini talaqaki lam abqal wa anti satiqu. Naam. Ini celaan. Falaw anki fi yawmir rakha'i sa'altini, tadinya engkau pada hari-hari yang apa lapang, hari-hari yang nyaman engkau minta cerai, aku tidak akan bakhil untuk memberikan. Ya, memberikan naam kata cerai, tapi ketika sulit baru minta cerai. Ketika sudah sengsara, kalau lagi enak, lagi banyak duit, naam, tidak minta cerai, tapi duit habis minta diceraikan. Wa hadzal bait darurah inda ibn al-Hajib wal musannif min wajhain. Kaunus miha ghaira dhamir sya'n anki. Wa kaunuhu madhkuran. Naam, sebutkan. Wa minal wajh tsani inda ibn Malik wa man wafaqahu faqad jawaza rahimahullahu ta'ala idyana ismiha غير ضمير شأن في غير ضرورة. قال رحمه الله إذا أمكن جعل الضمير المحذوف ضمير حاضر أو ضمير غائب غير شأن فهو أولى. Ini kata beliau. Jika memungkinkan untuk menjadikan ضمير yang محذوف itu ضمير yang حاضر atau ضمير غائب selain شأن, maka itu lebih bagus, lebih utama. Waqala Abu Hayyan la yalzamu an yakuna dhamiru sya'ni kama za'ama ba'du ashabina bal idza amkana taqdiruhu bighairihi qaddir. Ya, jika mungkin untuk ditakdirkan dengan selainnya maka ditakdirkan boleh. Qala sibawi fi qawlihi wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Naam, qad saddaqta ar-ru'ya. Naam, bi annaka qad saddaqta wa fi qawlihim naam arsil ilayhi an ma anta wadha. Naam, ay bi annaka ma anta wadha. Naam, an di sini an mukhaffafah min at-thaqil, yaitu bi annaka ma anta wadha. Taib, syahidnya di sini. Nah, untuk pembahasan terakhir, ikhwan, bahwasanya sebagian ulama nahwu mengatakan apa, bahwasanya tidak harus darurat ketika memunculkan apa, memunculkan isim dari apa an mukhaffaf min ats-tsaqilah. Baik, dan tidak pula harus berupa dhamir sya'an, bahkan bisa dengan yang lainnya selama mungkin berupa dhamir hadir atau dhamir gaib selain sya'an. Cuman ini nah, pendapat yang sedikit, dan dalam kondisi seperti ini kita memilih yang mudah. Nah, pilih yang mudah yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di situ. Nah, dalam matan itu yang diingat. Tiga syarat untuk isimnya, kemudian syarat untuk khabarnya diingat-ingat. Naqta bihadza walhamdulillahirabbil alamin.